Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tinggalin kitabnya? Ada kitabnya, Pak? Ketinggalan. Pakai yang dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramatika 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat ke-78 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Antum barusan nguap kenapa? Nguap kenapa? Ini jadi seringkali kalau kita baca Al-Quran, ketika kita nguap, itu berarti ada sesuatu, yaitu syaitan yang gak tahan itu. Jadi kata Nabi SAW, At-tasa'ub itu minas syaitan. Nguap itu dari syaitan sebenarnya. Iya. Baik. Kita lanjutkan ayat ke-78. Qala Allah Ta'ala, wa minhum ummiyun. Dan di antara mereka, hum di sini kembali ke ahli kitab, yaitu Yahudi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ummiyun. Ya ummiyun itu yajhalun al-qira'ah wal-kitabah, yang enggak ngerti qira'ah, enggak ngerti kitabah, enggak ngerti baca, enggak ngerti nulis. Orang-orang awam. Aslinya orang-orang ahlul kitab itu berpendidikan. Kenapa? Karena mereka punya kitab. Mereka harusnya normalnya adalah bisa baca, bisa nulis, karena mereka punya kitab. Beda dengan orang-orang jahiliyah, musyrikin, Quraisy. Mereka enggak punya kitab. Mereka enggak punya pegangan. Makanya orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan orang Arab jahiliyah musyrikin ini, orang Yahudi itu dongkol mana mereka. Ini kaum udah enggak tahu apa-apa, nyembah patung, enggak punya kitab, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Makanya terhinakan banget orang-orang Arab ketika itu daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menghinakan mereka karena hal-hal tadi, enggak punya apa-apa. Nah, jadi orang Arab asalnya adalah ummiyun. Tapi orang Yahudi asalnya adalah bisa baca, bisa nulis. Jadi ummiyun itu artinya apa? Orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kita adalah kaum ummiyun, yang kami tidak menulis atau tidak baca dan tidak juga kami menghitung. Itulah asalnya orang Arab ketika itu. Adapun orang-orang Yahudi asalnya bukan ummiyun, tetapi Allah Ta'ala menegaskan wa minhum ummiyun, dan di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ummiyun, ada yang gak bisa baca, gak bisa nulis. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali hanyalah amani. Apa arti amani? Angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan in di sini artinya ma, yaitu menafikan, ma'nafiyah. Tidaklah mereka illa yadhunnun, kecuali berprasangka aja. Ya. Ini dua kalimat ini, la ya'lamuna al-kitaba illa amani, dan juga kalimat innahum illa yadhunnun, dalam usul fiqih ini namanya sighat al-hasr. Ingat-ingat terus. Ya, sighat al-hasr. Apa arti al-hasr? Pembatasan. Formatnya gimana? Formatnya nafi kemudian illa. Nafi kemudian illa, ya kan? La nafiyah ya'lamuna kitab, mereka tidak mengenal kitab kecuali amani, berarti hasr. Berarti yang mereka tahu dari kitab hanyalah apa? Harapan-harapan saja. Dan itu kaum awam rata-rata memang gitu. Di kita juga gitu. Orang-orang awam di kita, kalau antum doakan kebaikan, semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, semoga Allah Ta'ala begini, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan, keberkahan buat, oh, diaminin semuanya. Tapi giliran antum bicara tentang bid'ah, tentang kufur, tentang syirik, gak mau mereka. Karena apa? Karena itu gak, isinya ketakutan doang. Mereka gak mau. Itulah orang awam seperti kita. Antum kalau misalnya mau menarik hati orang-orang keumuman awam gitu, maka antum mengatakan kepada mereka hal-hal yang berupa kenikmatan-kenikmatan. Oh, mereka akan tertarik gitu. Ya. Begitulah, hanyalah harapan yang mereka punya. Mereka enggak punya khauf, rasa takut. Wa inhum illa yadhunnun juga merupakan uslub hasr. Tidaklah mereka in di sini ma ya, nafiah. Tidaklah mereka kecuali hanyalah berprasangka saja. Itu karena apa? Karena mereka enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Ya. Ummiyun, dikatakan ummiyun, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Kenapa disebutkan dengan ummi? Karena seolah-olah seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, dia gak bisa baca, gak bisa nulis pastinya. Nah, makanya disebut ummiyun, ummi. Ada juga versi lain, kenapa dinisbatkan kepada ummi? Karena pada zaman dahulu ummi, emak-emak ya, itu rata-rata memang tidak dididik untuk bisa membaca dan menulis, tidak dididik untuk ilmu. Orang zaman dulu, perempuan itu tidak dididik untuk ilmu, dididik untuk punya skill ini itu apa, punya kemampuan mentarbiah anak aja. Adapun untuk ilmu enggak. Itu. Jadi dua versi penafsiran mengapa ummi dinisbatkan kepada ya itu tadi versinya. Kita baca ke tafsirannya. Qala al-mufassirun wa minal yahud jama'atun yajhaluna al-qira'ata wal kitabah. Dan di antara kalangan Yahudi ada jamaah, ada kelompok, yajhaluna al-qira'ah wal kitabah. Mereka jahil, enggak tahu, enggak mengerti, enggak paham al-qira'ah dan kitabah, enggak paham baca dan nulis. Wala ya'lamuna at-taurata wa ma fiha min sifati nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan la ya'lamun, mereka enggak ngerti Taurat. Ya, ini diantara kalangan Yahudi. Ada orang-orang awamnya yang gak ngerti Taurat karena gak, kenapa? Gak bisa baca, gak bisa nulis. Dan gak ngerti wa ma fiha, apapun yang di dalam Taurat itu. Dari apa? Dari sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad SAW dan Rasulnya. Jadi mereka bertaklid buta gak jadinya? Bertaklid buta apa semata? Karena gak ngerti dalil, gak bisa baca Taurat. Ya udah, berarti mereka bertaklid pada pendeta, apa, pada ulama-ulama mereka. Nah, jadi mereka enggak tahu sifatnya Nabi Allah seperti apa, sifatnya Muhammad Rasulullah seperti apa, enggak tahu. Karena apa? Enggak bisa buka Taurat. Nah, wa ma indahum min dzalika illa kadzib wa dzunun fasidah. Dan tidaklah mereka punya dari itu kecuali hanyalah kebohongan-kebohongan dan prasangka-prasangka yang ya rusak. Ya. Sekarang Pak, kalau misalnya antum di Cilangkap ini, banyak gak ustadz-ustadz yang insyaallah mau ngajarin? Banyak gak? Tergolong banyak gak kalau misalnya antum bandingin dengan daerah lain? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kajian banyak gak? Maksudnya kajian kitabnya. Alhamdulillah tergolong banyak ini Cilangkap ini. Alhamdulillah. Nah, dengan dan maksudnya ustadz-ustadz tersebut jujur enggak? Maksudnya enggak memanipulasi hukum kan insya Allah ya? Karena ada juga ustadz-ustadz yang memanipulasi hukum. Di antara ustadz-ustadz yang kemarin bikin maulid, pas lagi sholat gerhana malah bikin maulid. Ya kan yang di situ. Oh. Itu maulid itu. Ternyata maulid kan ada pa, ternyata ada pa, ini ya, terpampang besar itu. Nah, coba itu itu kan memanipulasi banget itu kayak gitu. Orang Sundanya kayak gini kok malah dia kayak gitu. Iya. Nah, gimana itu? Jadi emang ada ulama yang atau orang yang tidak ummiyun, tidak. Jadi antum kalau misalnya belum bisa baca bahasa Arab gundul, antum sebenarnya ummi di sini. Dikaitkan dengan ummiyun sudah. Apa ai ummiyun di sini bukan ke ibu-ibuan, bukan, tapi enggak bisa baca, enggak bisa nulis, belum bisa. Nah, kalau misalnya nih Anda menerjemahkan tafsir Muyassar ini dengan terjemahan yang bisa Anda pelintir misalnya, menuju makna yang sesuai dengan selera Anda, mungkin enggak? Sangat mungkin. Nauzubillah tadinya, nauzubillah. Tapi apa adanya kita kan? Ya, apa adanya. Nah, berarti kalau misalnya antum kok kondisi misalnya enggak tahu kitab, enggak tahu apa, terus antum diajari oleh ulama-ulama ustaz-ustaz antum ini dengan pelajaran yang menipu seperti sebagaimana orang Yahudi, berarti ini merupakan kondisinya mirip gak dengan kaum Yahudi? Mirip. Ulama atau kiai atau ustaz atau dai atau siapapun yang memelintir hukum-hukum padahal dia tahu itu salah, itu sama atau serupa dengan ulama-ulama Yahudi tingkahnya. Dan orang-orang awam yang dibohongi atau diberikan persangkaan-persangkaan yang rusak karena enggak tahu apa-apa, itu sama dengan orang-orang awam dari kalangan Yahudi. Serupa-serupa. Gitu. Jadi kalau misalnya alhamdulillah kalau di daerah kita ini ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan yang alhamdulillah Allah beri hidayah kepada mereka untuk mau mengajari kita semua sunnah yang sahihah, akidah yang salimah, maka sebenarnya harusnya bersyukur banget-banget itu. Jadi dikelilingi oleh banyak dari pengajar ini. Belum lagi mungkin di Ma'had Utsman, ada juga di Ma'had Babu Salam, di Ma'had Ani Munjul, Ibnu Hajar. Ini kaya sebenarnya ini. Dan insyaallah kedepannya insyaallah lebih banyak. Kalau antum perhatikan mungkin Bapak Ali dan Pak Sumitra yang udah lama di sini, dulu mungkin yang mengenal sunnah enggak seberapa banyaknya. Sekarang alhamdulillah yang namanya penampakan cingkrangan dan jenggotan itu hal yang belum biasa. Antum lihat pasar Munjul, kadang-kadang lihat orang cingkrangan terus pakai cadar biasa itu. Dan anggapan orang itu biasa, enggak ada apa-apa. Dan insya Allah akan semakin terbudidayakan selama kita sabar. Selama kita sabar, kita amalkan sunnah-sunnahnya, insya Allah. Jangan sampai kita seperti mereka. Wa minhum ummiyun la ya'lamul kitab illa amaniyah wa inhum illa yadhun. Udah ummi, enggak ngerti kitab, udah ditipu akhirnya mah ustaz-ustaz mereka ini. Kesian. Kesian orang awam itu. Posisi mereka itu serba salah jadinya. Posisi mereka udah enggak tahu apa, mau menggugat ustaznya juga bingung. Ibarat kalau misalnya kita anak mau lahiran, dokternya bilang sesar, nah. Kita bingung hujahnya apa kita gitu kan? Iya, sesar karena gini, hujah ilmiah atau istilah-istilah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita apa bertakwid aja kan? Kita karena kita ummi dalam masalah kedokteran dan persalinan gitu. Akhirnya kita manut aja nggak? Manut, ternyata kita ditipu. Mereka akhirnya meraup duit sebanyak-banyaknya, kita ngeluarin duit sebanyak-banyaknya, anak selamat, tapi caranya, prosesnya kita ditipu. Bisa kayak gitu. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wawailul lahum mimma yaktubun. Coba antum perhatikan ada berapa kata wail dalam ayat ini sendiri. Ada berapa kata wail? Hah? Tiga, Pak. Diulang-ulang oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan dahsyatnya ini apa azab nantinya. Wail itu artinya, ada di antara ulama menafsirkan adalah lembah di neraka, ada yang mengatakan itu. Ada yang menafsirkan wail itu adalah ungkapan untuk mengutuk ya, mengatakan celakalah kamu gitu, wail. Wailak. Ya wailul lil mutaffifin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailul likulli humazatin lumazah. Sini wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Wail artinya celakalah. terancamlah dengan terancam dengan ancaman yang besar. Untuk siapa? Lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, untuk orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka. Asalnya menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka ini maknanya segini, menulis biasa. Tapi maksudnya di sini menulis atau mengarang kitab dengan tangan mereka sendiri. Iya. Mengarang kitab dengan mereka sendiri maksudnya menceritakan, mengarang suatu hukum dengan atau bersumber dari diri mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian apa setelah mereka selesai menulis itu? Mengatakan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jadi mengatasnamakan Allah. Misalnya anda bilang tulis, menulis suatu dokumen yang suatu dokumen gitu. Kemudian anda bilang ini adalah dari Pak Hariri. Padahal Pak Hariri berpas diri nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu tuduhan keji, bukan? Tuduhan keji. Gimana kalau misalnya ternyata ini adalah dari Allah? Padahal Allah Ta'ala tidak pernah berfirman seperti itu. Wah, ini udah jelas memanipulasi, menipu ya. Nah, itu ibarat misalnya seorang alim atau yang lebih berilmu dari umumnya awam mengatakan suatu hukum dan mengatakan ini adalah hukum sebagaimana yang Allah kehendaki. Begitu juga dalam masa tafsir. Kalau kita menafsirkan tanpa kaedah ilmu semaunya, itu sama dengan mengatakan ini tafsirannya yang sesuai dengan dari Allah Ta'ala yang Allah inginkan. Padahal kita mengatakan itu tanpa ilmu. Masuk di sini. Ya, jadi tasyabbuh dengan orang Yahudi itu tidak hanya terjadi pada orang-orang awam, tapi pada orang-orang alimnya pun bisa. Dan sangat mudah. Ya. Tsumma yaquluna hadza min indillah, untuk apa sih? Nah, ini tujuannya ini, liyastaru bihi tsamanan qalila. Supaya mereka bisa menukar itu, membeli dengannya apa? Dengan tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Apa itu yang maksud tsamanan qalila? Dengan dunia. Dengan dunia. Ini hati-hati banget ini. Zaman sekarang ayat ini harusnya dipegang terus, karena sangat mudah orang yang punya ilmu atau punya kelebihan untuk menjual ayat-ayat Allah demi mendapatkan sedikit dari dunia yang memang sedikit. Jadi udah dunia itu sedikit sebenarnya, dan yang didapat juga sebenarnya sedikit. Iya. Dan ini biasanya akan mencari ridho manusia. Jadi hati-hati kalau misalnya antum berdakwah untuk mencari ridho manusia, itu bakal terjerumus di sini. Ya, ridho manusia itu termasuk tsamanan qalilah. Sahih atau enggak? Nyari ridhonya Pak Ali apa? Enggak perlu sebenarnya, karena ridhonya Pak Ali ini enggak bakal belum tentu juga Pak Ali zahirnya ridho, tapi batinnya kita enggak tahu. Dan nanti di akhirat itu ridho yang dicari tetaplah hanyalah ridho Allah. Syafaat itu enggak bakal atas keridhaan Pak Ali, Mas Ari atau Hariri apalagi. Ya, enggak. Tapi hanya dari ridho Allah lah kita bisa dapat syafaat. Semoga kita masing-masing dan keluarga kita mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Nah, tsamanan qalila itu dunia apapun, ridho manusia, uang, kekayaan, ya, pangkat, jabatan, pamoritas, itu semua tsamanan qalila, kecil, kecil. Kenapa kok disebut kecil ya? Kenapa? Karena dunia kan? Itu setetes laut, di lautan setetes di dunia itu. Jadi gak ada kayanya sama sekali. Orang yang kaya di dunia itu dibandingkan dengan akhirat gak ada apa-apa. Makanya sholat subuh dua rakaat sebelum subuh pahalanya seberapa? Lebih besar dari dunia dan seisinya kan? Itu mungkin bukan karena salat sebelum salat subuh itu seafdol-afdolnya amalan sunnah, bukan karena maksudnya saking besarnya, bukan, tapi karena saking kecilnya dunia itu, saking kecilnya, saking hakirnya dunia itu, sehingga sampai segitunya pahala. Ya, belum pahala birrul walidain, gimana tuh? Masya Allah, kalau antum birrul walidain itu antum ngebahagiain orang tua antum. Itu, tapi selama dalam koridor syar'i bagiannya. Ya, ada orang membahagiakan, berusaha membahagiakan orang tuanya, tapi dengan cara menempuh jalan syirik. Ada yang seperti itu, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya gimana itu bahagian orang tua dengan cara antum menghafal Quran, masya Allah, indah itu. Ya nanti di akhirat orang tua antum bakal dapat apa namanya yang di atas mahkota. Loh kok ada gini ya Allah? Ini karena anak-anakmu pembaca Al-Quran yang baik, belajar. Hah? Siapa? Ya antum balas dengan itu aja, doa terus antum berbakti dengan berbakti salah satunya dengan menghafal Al-Quran, ilmu, doain orang tua, nggak apa-apa. Mau ya apa-apa sih, cuman ya insya Allah dikasih daya lah. Ya itu kan karena jahil. Karena nggak tahu kayak gitu, bukan belum tentu karena memang dari asalnya benci sama Islam, belum tentu karena nggak tahu aja. Jadi kita nggak bisa langsung ini. Iya bisa aja kan karena orang zaman dulu kan belum banyak taklim seperti sekarang. Antum alhamdulillah kita bersyukur ini udah Allah beri pemahaman kayak gini, dan untuk memahamkan orang tua kita kan nggak mudah juga gitu. Apalagi kita sebagai anak saja ya. Baik, sama dengan qalila. Jadi jangan sampai kita mengawali suatu niatan untuk ibadah ridho manusia. Karena ridho manusia itu sama dengan qalila yang akan mencari sama dengan qalila lainnya. Ya, dai misalnya. Dia dakwah karena pengen disukai sama orang aja. Nanti akan bersambung kepada pengen dapat duit mereka, dompet mereka. Kayak gitu. Jadi kadang ada dai yang sebenarnya merampok sebenarnya. Merampok. Cuma pengen melorotin dompet orang. Ada kayak gitu, naudzubillah. Mau dai, mau perukiah, mau siapa kan? Ya semoga ana dan antum dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini, naudzubillah. Antum ini kan insya Allah calon dai juga antum. Iya. Antum dakwahi orang-orang jamaah tablik ya. Ya. Ya. Iya. Malah harusnya antum yang, bukan antum aja, semua. Harusnya kita yang membuat jemaah tabligh itu ikut sama kita, bukan kita yang ikut sama mereka. Sehingga ya, insyaallah antum berkah insyaallah ilmunya ya. Jangan langsung jatuh, bukan langsung jatuh, enggak usah takut. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah buat mereka mimma dengan sebab apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Ya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah untuk mereka mimma dengan sebab apa yang telah mereka dapatkan dari saman qalila itu. Jadi ini ada tiga wail. Kalau kita perhatikan, wail yang pertama untuk orang-orang yang itu sendiri, ya kan? Lihat, fa wailul lil ladzina, untuk orang-orang yang, ya, berarti untuk orang-orang itu sendiri, orangnya dicelakakan. Kemudian yang kedua, fa wailul lahum mimma katabat aydihim, atau sebelumnya ini tiga-tiganya untuk mereka semua. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitab, jadi celakalah untuk mereka ini, orang-orang ini, dengan sebab apa? Menulis kitab dan ini dengan sebab menulis kitab, kemudian mengklaim ini dari Allah demi mendapatkan hal-hal itu. Taib. Kemudian dirinci lagi, fawailul lahum, celaka untuk mereka dengan sebab hah? Perbuatan itu, ya, perbuatan dengan sebab perbuatan menulisnya, dan dengan yang ketiga, dan dengan sebab usaha yang dilakukan. Maksudnya di sini adalah penghasilannya. Maksudnya begini, perbuatan mereka haram nggak? Maka yang dihasilkan dari perbuatan mereka juga haram. Loh, terus gimana dampaknya? Dampaknya ke anak-anak mereka. Kan mereka kan nanti menyuapi anak-anaknya dengan dari harta. Iya. Kalau misal antum riba, memang dikira enggak ada efeknya ke anak? Ada efeknya, naudzubillah ya. Semoga Allah jauhkan kita dari harta haram. Ada efeknya itu. Antum menyuapin istri antum dengan harta haram, atau istri antum menyusui anak-anak antum, itu kan berpengaruh nantinya. Makanya, kok anak saya bandel gitu kan? Misal, kok anak saya bandel ya? Anak saya kok membangkang ya? Masa gini-gini. Itu bisa jadi karena dulunya kita mengasupi dengan harta haram, atau ada sedikit harta haram yang kita asupi. Kok saya bandel padahal saya alim gitu. Misalnya, padahal udah saya didik, tapi sekarang bandel. Kenapa? Itu karena, bisanya karena itu. Iya. Nah, itu makanya ada orang luar biasa berilmu ya, tapi ternyata ada beberapa manipulasi dari dirinya terhadap umat untuk memelintir hukum-hukum. Dia dapat uang dari situ. Anak-anaknya disuapi dengan itu. Mobil-mobil anak-anaknya dibekali dari itu. Anak-anaknya jadi apa? Enggak jadi ulama, enggak ada. Betapa banyaknya ulama, atau bukan banyak, alhamdulillah. Betapa adanya ulama, maksudnya ulama di sini ya, orang alim secara tradisi kita, yang anak-anaknya enggak jadi ulama, bahkan jadi orang yang melanggar hukum Islam. Ada enggak? Ada, banyak. Banyak yang ini, orang yang banyak. Anak-anaknya malah jadi pelanggar hukum Islam secara terang-terangan. Itu berarti ada yang salah itu. Imma salah karena ini harta haram mungkin. Mungkin dia pas dulu ulama ini mengajar kajian kepada orang-orang, menyebarkan kebid'ahan. Nah ini kan, bid'ah itu kan sama dengan menulis suatu hukum kemudian mengatakan ini dari Allah. Ini masuk sini. Makanya ulama-ulama menyebarkan kebid'ahan itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Dan wawailahum mimma yaksibun. Mereka celaka gara-gara apa yang telah mereka hasilkan dari kajian-kajian mereka itu. Ya makanya hati-hati, enggak sembarangan. Anak ngajari, misalnya anak ngajari antum doang nih. Anak ngajari antum satu kebid'ahan aja, itu udah. Sebenarnya di salah satu usul, "Waman da'a ila dhalalatin kana lahu min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athami syai'a." Dosa antum kan lagi. Dapat dosa. Kalau antum bayar ke ana karena ana ngajarin antum kebid'ahan yang antum juga jahil tentangnya, bayar itu halal enggak? Haram. Kemudian ana dari harta itu kemudian ana nafkahkan anak istri ana, mereka sama dengan makan harta haram tanpa mereka sadari. Yang dosaan di sini maksudnya. Makanya beruntung kalau misalnya antum punya pekerjaan halal murni. Misalnya Pak Sumitro parabola, halal, apalagi jika diniatkan untuk menyuburkan dakwah Islam, itu tambah lagi Pak pahalanya Pak. Kalau ada niatan itu. Apa di diskon gitu kan? Terutama buat yang ngajar tafsir muyasalnya. Nah, itu. Misalnya Pak Ali ngajar di mana? Alhamdulillah itu. Misalnya teman yang kemarin Pak, ada yang di Masjid Jauh meninggalkan pekerjaan tukang rotinya. Ya. Nah, gara-gara jenggot. Iya. Itu kan kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang namanya muhajir, berhijrah benar-benar, itu adalah yang hijrah dari apa yang Allah larang. Kemudian dalam sebuah hadis dhaif, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik darinya. Nah ini demi menyelamatkan anak istri juga sebenarnya, supaya nanti anak-anaknya tidak bandel. Gimana caranya? Dari awal artinya halal. Imam At-Tabari, mufassir, ahli tafsir, ahli fikih dan ahli hadis yang besar ini, Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya dulu mungkin seperti Pak Ali, seperti Pak Sumitro dan yang lain. Maksudnya pengen dulu jadi ulama bapaknya, belajar terus bapaknya. Tapi qadarullah enggak bisa jadi apa-apa. Karena kapasitas ininya kurang. Enggak bisa jadi ulama bapaknya. Bapaknya Imam At-Tabari. Tapi kemudian bapaknya berazam, saya pokoknya karena saya enggak bisa jadi ulama, anak saya harus jadi ulama. Apa caranya? Apakah bapaknya ini mengajari anaknya? Enggak bisa, bapaknya orang juga sulit, kajian aja, kajian nahwul wadih aja ngapal kaidah aja bingung. Akhirnya apa? Dengan cara menafkahi anaknya murni dari harta yang halal, biarpun dia itu enggak punya apa-apa. Yang penting saya membiayai anak saya itu dari harta yang halal murni. Murni halal, enggak mau yang haram sama sekali. Enggak mau yang syubhat. Imam Tawri akhirnya apa? Anaknya itu ketika udah besar jadi ulama besar. Kitab aja itu apa? Kitab tafsir At-Tabari yang di tempat ana itu sampai 24 jilid. Itu berjumlah ribuan halaman. Itu beliau hasil dikte. Paham dikte sini imla dikte. Jadi enggak beliau terus gini. Dikte ke murid-muridnya yang nulisin. Sampai habis itu khatam. Aslinya itu 10 kali lipatnya dia mau mendikte itu semua. 10 kali lipat dari kitab yang ada sekarang. Tapi muridnya bilang, "Waduh, kok sekian puluh ribu, ana enggak bisa, Ustaz," gitu kan. Udah, ya udah, di rukhsah di sekian aja ya udah. Begitu juga dengan kitab Tarikh Tabari, sejarah. Juga sama, ribuan juga, sama seperti itu. Dikte. Imam At-Tabari. Gara-gara apa? Makannya itu berkah dari bapaknya. Tanpa ada inian haram sedikit pun. Dan semoga ini jadi contoh juga. Abi Ana di masa jaya-jayanya dulu, sekarang udah mulai redup karena udah tersaingi oleh yang muda-muda. Udah tua. Nah, itu dahulu alhamdulillah beliau ini termasuk salah satu dai yang Allah dan Allah yang paling tahu, dan la uzaki ala Allahi ahada, yang paling ikhlas di antara semua dai yang pernah anak lihat. Bukan karena ini mentang-mentang Abi sendiri, bukan, tapi emang kita lihat jelas. Enggak mengharapkan apa-apa. Bahkan kadang menolak amplop, beda sama kita sekarang. Kita malah kepikiran amplop kalau kita nah. Menolak amplop. Kadang dikasih, kalau misalnya dua-dua cukup, enggak, afwan enggak usah. Mereka hadir aja nah udah seneng, kata dia. Dulu dan juga ustaz-ustaz kibar sekarang kayak gitu rata-rata. Malah dimarahin kalau misalnya ente apaan ente ngasih anak amplop, emang dikira anak apa? Usaha-usaha besar sekarang kayak gitu. Beda sama yang kayak kita-kita. Gak usah diomongin kalau kita-kita mah. Kalau misalnya gak dikasih pun mungkin di depan oke, di belakang ngomong sama istrinya, itu jangan pernah anak gak mau lagi ke masjid itu. Gitu kan kayak gitu. Dan sekarang nah, kalau misalnya Biana di telepon diminta untuk ngisi kajian di bank, enggak pernah mau sama sekali. Padahal sebenarnya sah-sah aja sebenarnya, cuman ini untuk menghindari syubhat. Dia minta apa namanya, apa bikin rekening, kan sekarang butuh orang bikin rekening bank kan. Enggak pernah mau. Enggak mau bikin rekening. Terus duitnya gimana? Disimpan aja udah gitu. Enggak pernah mau nabung. Sebenarnya sampai sekarang enggak mau, cuman kamu udah terpaksa. Itu pun di bank muamalat sekarang kayak gitu tuh. Waro, hati-hati banget. Enggak jarang mau dikasih duit dan sebagainya, tapi emang konsekuensinya memang kurang, banyak kekurangan. Dan itu pun sebenarnya kalau antum, ya kita sebagai anaknya orang seperti itu gitu, ngerti. Mungkin aja usaha-usaha yang besar lainnya seperti itu juga merasakan kekurangan sebenarnya di beberapa hal, di faktor ekonomi. Karena apa? Karena mau menjaga, nggak apa-apa kurang, ini cukup kok, gitu. Merasa cukup, nggak pengen berlebih. Diundang kajian sana sini, godanya kan banyak. Dan yang ini kok usaha-usaha besar itu nggak mau kaya dengan hasil dari kajian. Kecuali kalau dagang buku, makanya ada usaha besar, dagang buku juga, walaupun bukunya sendiri. Tapi itu karena apa? Karena memang ini dagang buku, ini murni jual beli gitu loh. Gitu. Makanya insya Allah yang seperti fulan-fulan ini, anak-anak hasilnya insya Allah berkah, insya Allah bermanfaat, insya Allah. Ya. Nah itulah kita harus warok dalam hal penghasilan. Makanya antum kalau misalnya punya pekerjaan tetap, walaupun sebagai tukang roti sekalipun, tukang tahu gitu aja, yang biasa lewat sini, itu kan halal nggak, berkah nggak? Insya Allah berkah, selama jaga sholat, selama nggak pakai penglaris dan semacamnya. Oke, insya Allah ke bawahnya turunlah nanti anak yang sesuai dengan cita-cita kita, insya Allah Taala. Makanya kita jaga harta kita, jangan sampai ambil yang haram dari syubhat dan sebagainya. Semoga Allah berkati anak-anak kita semua dan istri juga. Tergantung juga istrinya gimana ya. Tapi kita belum baca tafsirnya. Sedikit kita baca sedikit. Wal mufassirun, para ahli tafsir berkata, fahalakun wa wa'idun syadidun li ahbaris su'i minal yahudi alladhina yaktubuna alkitab bi'aidihim. Maka halak, kehancuran dan wa'id syadid dan ancaman yang keras li ahbari su untuk para ahbar ini pendeta-pendeta yang buruk, pendeta-pendeta keburukan, ya ulama mereka minal yahud dari kalangan Yahudi alladzina yaktubuna alkitaba biaidihim yang menulis alkitab yaitu Taurat dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaqulun kemudian mereka berkata hadza min indillah ini adalah dari sisi Allah wa huwa mukhalifun lima anzalallahu ala nabiyhi Musa alaihi salatu wasalam dan ternyata apa yang mereka tulis itu mukhalif bersimpangan berseberangan menyelisihi atas apa yang Allah turunkan atas nabinya Musa alaihi salam. Liya'khudhu fi muqabil hadza 'aradud dunya. Lam di sini lam ta'lil, sebabnya apa mereka melakukan seperti itu? Untuk mendapatkan mengambil fi muqabil hadza sebagai imbalan dari ini, balasan dari ini 'aradud dunya, 'arad nasib, nasib dunia, bagian dunia. Falahum 'uqubatun muhlikatun bisabbi kitabatihim hadzal batila bi aydihim. Falahum 'uqubah. Maka buat mereka ada uqubah. Ada hukuman muhlikah yang membinasakan. Bisabbi kitabatihim hadzal batila. Dengan sebab apa? Dengan sebab penulisan mereka terhadap kebatilan ini bi aydihim dengan tangan-tangan mereka sendiri. Walahum 'uqubatun muhlikatun bisababi ma ya'khudhunahu fil muqabili minal malil haram karriswati wa ghairiha. Dan bagi mereka 'uqubah, hukuman yang membinasakan dengan sebab apa yang telah mereka ambil sebagai imbalan dari harta haram seperti riswa dan semacamnya. Riswa itu artinya sogok. Sogokan. Sogokan itu haram. Orang misalnya pendeta Kristen, ya, kan untuk konsultasi mereka bayar nggak? Bayar. Ketemu nggak solusinya? Belum tentu. Nambah sesat kan? Itu makanya hati-hati. Kalau misalnya ada orang untuk agama menetapkan tarif, antum nggak bisa dapat solusi dari situ. Yang ada apa? Antum tambah sesat, tambah rugi, dan antum akan kembali lagi, ya nggak? Sebagaimana orang-orang Kristen ditipunya seperti itu. Pendeta-pendeta mereka ngambil duit dari ininya, ada yang menetapkan tarif, ada yang enggak, sukarela gitu kan. Jadi kasih solusi yang fix gitu, enggak ada. Dalilnya juga enggak. Kemudian nanti bakal terjadi juga ujian lagi, kemudian balik lagi. Kemudian ini balik lagi. Balik lagi. Ya. Yang akhirnya bergantung pada pendeta, bukan pada robnya, ya kan? Itu juga yang terjadi di ruqyah akhir-akhir, maksudnya banyak dari pasiennya balik lagi ke ruqyah, akhirnya hilanglah tawakal pada Allah. Makanya kalau misalnya mau, kalaupun mau di ruqyah sekali aja udah, kalaupun memang itu pun dalam hal yang memang udah darurat lah, baru oleh ke ruqyah. Jangan dikit-dikit balik lagi ke ruqyah ini. Lama-lama perukia itu tersebut akan terkena hurur, tertipu. Wah, kesempatan nih, ini orang kayak butuh saya terus nih. Saya tuh akan bisikin. Ada orang kayak gitu, ada di Jawa tuh, di daerah Boyolali atau Solo. Selalu aja, kalau misal kakaknya itu ini, apa namanya, kakaknya sakitan, karena dia tumbal pesugihan ini, kakaknya ini. Jadi terus. Yang dulu gemuk, sekarang jadi ceking gitu kan. Itu setiap diserang selalu ana yang di SMS, di WhatsApp. Minta begini, minta. Jadi lama-lama hilang tawakalnya. Hilang tawakalnya. Kalau sudah hilang tawakal, semakin mudah setan itu menguasai gitu. Iya, makanya jangan cepat-cepat pikiran langsung sakit dikit ke perukia. Makanya itu bakal lihat orang-orang yang suka ke dukun. Sakit dikit apa-apa mesti ke dukun karena udah di Allah hukum dengan ta'alluqnya mereka kepada makhluk, kepada dukun itu. Dan juga ada unsur di sana pengaruh jaringan jin yang biasa juga makan di tempat yang kita kecanduan di sana, kita kepikiran tanpa pengen terus makan situ karena apa, udah kena dengan jin yang di situ. Ya, tapi gitu aja kajian kita, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Udah jam 6:40. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.